Ahli Tim Jimat punya cerita dengan judul Anak Angkat Mbah Jarwo. Kiriman dari Wahyu Aji dari Desa Tanjung, Kecamatan Kedung Tuban, Blora, Jawa Tengah. Wis sawetara taun Sufrih ora tilik ngomah. Dheweke sajak ngetu karo pakaryane ana Surabaya. Miturut ujare akeh, ning Surabaya dhewe nyambut gawe ana sakwening pabrik kanthi pawitan ijazah SMP. Senajan kapetung tenaga kasar, Sufrih anggone nyambut gawe klebu antepan. Nyotone nganti pirang-pirang wektu ora ngolah ngalih panggonan nglidik. Ujari simbok emeh telung wulan sepisan, Sufrih mesti kirim duit. Saben riyoyo uga ajek mulih saperu lebaran karo bapak simbok lan seduluri. Ora keri mesti nggawa oleh-oleh sing pantes. Semunuga ing lebaran wingi, meh kabeh tonggo kiwa tengene keduman oleh-oleh Sufrih. Sufrih kepetung prawan wis umur. Sauger ditakoni babakan calon sisihan dening simboke. Dheweke mesti ngalihake caturan sajak ora karep. Wangsulan sing kawetu mesti mung siji. Ya durung ana sing nyocoki ati. Wong tuane sedih supaya Sufrih ora diwadani minangka prawan tuwa. Wong tuane sakloron meksa Sufrih enggal gelem omah-omah. Sopo wae sing dadi pilihane anake? Bapak lan simboke ora arep memalangi. Kemis wagi watro jam 4 sore, Sufrih ketekan dayoh, sakwene nom-noman ganteng, pawongane anteng kulite nyawu mateng. Sawise dilungguhake jebul pawongan mau duwe karep nemoni bapake, mulo sing jago nginjur bapake. Nalika Sufrih ngetokake wedang kanggu suguhan dayoe, atine kumesar, jantunge tratapan nalika panyawangane tempuk. Sinten, Pak, tamune wau? Enten perlu napa? Pitakoni Sufrih sakwise dayoe mulih. Dayoh mau jenenge Sano, anak angkate Mbah Jarwo. Kok karan anak angkat? Napa mboten gadah yoga piyambak? Lah, napa anakane sedaya nika nggih anak angkat? Bapake njur crita ngenani mula bukane Sano dadi anak angkate Mbah Jarwo. Nalika Mbah Jarwo durung ngopeni Sano, ning kukuban kono dheweke kapitung wong keserakat. Omahe cilik kawangun saka gedhek pring, tur wis boyong. Yen usum angin gedhe, atine sing manggon tansah ketar-ketir kuwatir yen omahe ambruk. Yen wanci udan deres kejaba trocoh, uga akeh banyu sing mlebu omah. Awit akeh gedheke sing bolong. Ana celemongan ngene wektu semono. Gedhek omahe Jarwo kena kanggo brobosan kirik. Ngono meneh anake sing cacah telu wadon kabeh. Jarwo dhewe ora duwe gawean maton, alias mung serabutan. Gumantung tekone sing nyambut tenagane. Nanging sawetara taun candake warga Cingak, Jarwo bali saka lelungan nganti kanoman lanang. Kang miturut ujare arep diangkat dadi anake. Miturut kandhaning Jarwo, dheweke nate ngimpi dipethuki wong lanang tuwa lan aweh pamrayoga. Dene pamrayogane menawa dheweke kepingin mentas saka panandhange minangka wong melarat supaya golek serana menyang kuburan tuwa, cedhak sawah kulon desa. Wancine malam Selasa kliwon Jarwo nuhani impen mau, nekani papan kang didunungake. Ning papan kuwi Jarwo mung dirungoni swara. Menawa kowe pengin sugih, gelema kowe dingengeri kanoman lanang minangka syarat-saranane. Orang dadak takon apa-apa Jarwo saguh. Lan baline saka pampan wingit kuwi Jarwo nyumurupi nom-noman nangis ngguguk. Ditakoni ya gene nangis. Wang sulani mergo kelangan wong tuane sak kloron awit musibah banjir bandang taun 2006. Sak ploke dieloki kanoman kuwi sugi Jarwo ndedel. Apa wae sing diayahi tansah nekake bebaten kang akeh. Minungko tondo panarimane, Jarwo saben malam jemah legi, mesti ngundang tonggo kiwa tengene saperlu kenduri. Semunugo tekane kanoman kang dadi anak angkate Mbah Jarwo sore kuwi, perlu ngundang bapake Suprih kenduri neng omahe Mbah Jarwo. Suprih sajak katrem karo ceritane bapake. Bapake nyicil seneng nalika anake wadon takon jenenge kanoman mau. Ning atine bapake ndonga, muga-muga anake wadon duwe kawigaten mligi marang kanoman mau. Syukur bisa munggah dadi jalu idamane. Pangrasaning bapake Suprih nuli diujarake marang sing wadon. Rasa seneng sing banget tumanduk marang sing diujar. Mula sak suwene ana ngomah, Suprih kerep dikongkon menyang omahe Mbah Jarwo kanthi pawadan werna-werna. Pamriye supaya atine nom-noman sak kloron saya raket. Puji dongane bapak lan simboke Suprih sajak kinabulan. Nyatane rong wulan ana ngomah, Suprih ora kepingin lunga meneh menyang Surabaya. Dheweke kepingin nyambut gawe ana disane mergawe sak anane. Ning pikiran anatine wong tuane duwe sedya liya. Muga-muga anggone Suprih ora lunga meneh mergo kepranan marang sano. Anakmu wedok, tak ulatane antarane telung dino iki teko mung lengar-lenger. Ana apa ya mbok? Aku ya duwe pangrasa ngono kok, Pak. Coba awakmu sing minangka simboke mitrang kono. Umpama sampean sing takon, rak ya padha wae lho, Pak. Bocah wadon kuwi kagae kepenak omong marang simboke. Ya, tak golek kahanan sing kepenak kanggo mitra. Wancine bak do ngisak. Wiwit sore simboke Suprih wis nata tembung kanggo takon, "Ya gene anake piris pirang-pirang dino iki?" Suprih mung lengar-lenger. Nalika simboke lagi njejeri lungguh anake wedok, Suprih ndisi iku mecap. "Mbok, upama sampean duwe anak mantu kang sano, apa seneng, Mbok?" Walah, Simba ya seneng banget, Nono. Genjur sok kapan sono nglamar mawakmu, Nduk? Nanging Kang Sano duwe penjaluk lho, Mbok. Kek penjaluke apa? Kang Sano gelem ngerapi aku, menawa bapak gelem nandurake wit gedhang raja, Mbok. Pamriye, jare uripku lan uripe Kang Sano dimen kaya raja, ora dadak rekoso. Nanging bisa urip mulya. Walah, ya mung perkara ngono kuwi tak kira ora abot. Ning, kok tak rasakake rada aneh to, Mbok? Aneh piye? Keluargane kene ora oleh mangan gedhang raja. Iku sih jarene welinge guru ngelmu kan ora gane lho, Mbok. Ning mangan gedhang liyane oleh to? Mestine ya oleh. Nanging, ana sing aneh. Gone nandur gedhang raja kudu ning tegalan, ning kamar peturonku karo Kang Sano. Bahkan penjaluke kanoman sing arep ngrabi anake wedok ora digagas banget-banget. Sing baku anake wadon enggal oleh sisian. Dimen ora kinaran prawan kasep. Lamaran. Itung dino ijape lan pahargian manten ora kacarito. Lan bapak Suprih nyicil seneng. Awit dinone iki anake wedok wis nggembol janin umuran rong wulan. Kaya kaprahe wong nyidam, sedelok-sedelok Suprih ngrasa ora kepenak ning awak. Kejaba kuwi uga kepingin panganan sing siji karo padatan. Sing marai goreh pikirane simbok lan bapak Suprih. Dino kuwi Suprih mutah kepingin mangan wohe gedhang raja. Kamongko, Wong telu kuwi uga eling menawa buah kuwi disiliki dening Sano. Kanti dedemitan suprih diwenehi gedhang raja. Nanging atine ora kena diapusi. Sawise mangan gedhang raja kuwi suprih bapak lan simboke tansah was-was. Kuatir menawa nemai kedadian aneh. Wis limang wengi Sano ora ngancani bojone turu. Ujare kudu ngasah ngilmuni marang gurune. Supre sekudu nganti rong bengingkas oleh kanca turu lan oleh jatah kemarmaning batin. Mula borampe sing disenengi Sano kanggo andum rasa karo Supre uga ora samapta. Iki jalaran wiwit jam telu. Udane deres ora terang-terang. Mula borampe wadi kanggo saresmi karo sisiane ora dicawisake dening Supri. Apa to borampe wadi kuwi? Ora ana siji-siji pawongan kang ngerti kejaba Supri lan Sano. Wong loro kuwi duwe wadi aneh. Yen pinuju saresmi kudu linambaran godhong gedhang raja sak ujung wutuh sak papai. Wancine meh tengah wengi. Lagi wae liyep-liyep Supri krungu swara lawang ditotok sinartan swara celuk-celuk jenenge. Supri apal karo swara kuwi. Ora pangling kuwi swarane Sano. Mula Supri enggal tangi nuli buka lawang. Sawise lawang binuka wong loro banjur rerangkulan ngesokake rasa kangene sawise limang dino, limang bengi ora kepethuk. Dasar kepitung manten anyar, dadi ya ruket banget anggone rerangkulan. Kasuwung rasa kangen pawongan loro kuwi wis uleng-ulengan ana paturon. Sajake padha dene karepe, mula genining asmara mubal mangalat-alat tan kena disirep. Jroning pepasian Supri ngrasa ana sing aneh. Supri krungu swara ngos-ngosan. Aneh. Ngos-ngosan sing dirungu kuwi beneh karo ngos-ngosan sakjroning telung wulan sakploke urip bebrayan karo Sano. Semono go penggrayangi tangan kang tumomo ana sak ujur awake Supri ora kaya sing wis. Awake Supri krasa perih ning panggonan kang mentas digrayangi. Polahe sing lanang beda karo padatan. Supri nyoba ngelekake mripate. Dheweke njondhel wujute Sano malih dadi asu kanthi untu ringih-ringih. Supri ora wani bengok. putri. Salahku apa? Sepisan kuwi wis nerak angger-angger mangan woi gedang rojo. Dudu luputku, Kang. Awit sing pengen kuwi sejatine sing tak gimbol iki lho, Kang. Ping lorone. Kowe wengi iki leladi aku rali nambaran godhong gedang rojo kaya padatan. Mula aku sing kedosan. Wujudku malah asu ngene iki. Ya wis trima-trima no ya prih kedadian wengi iki. Saiki aku arep lunga golek ruwat mbok menawa bisa pulih wewujudanku. Dene yen aku ora bisa pulih, papaken tekaku saben dina malam jemah lebi kanthi slametan nganggo ingkung ipitik putih mulus. Lan kabeh sesaji kuduli nambaran godhong gedhang raja. Dene yen bayi sing kok kandhut besok lair wujude sono, bayi mengko pasrah ana Mbah Jarwo. Rampung mujer wewujutan mau musno, mung suprih sing lenger-lenger mikir kudu tumindak kepiye ngadepi kahanan iki. Iki cerita anak angkat Mbah Jarwo bersama tim Cimat.